Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in umma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas, begitu juga hari-hari berikutnya, nah, insya Allah kita akan membahas seputar masalah sholat. Dan kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah sifat sholat Nabi. Naam, kitab sholat, sifat sholat Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi fa insyaallah ya, fikih yang akan kita bahas adalah seputar masalah salat. Adapun kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebelum kita membahas secara panjang lebar tentang sifat sholat Nabi yang ada di kitab ini, kita akan menyebutkan tentang keutamaan as-sholat. Keutamaan sholat. Ada banyak sekali keutamaan sholat yang disebutkan oleh para ulama, menukilkan dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan as-shalah bahwasanya as-shalatu min akadi arkanil Islam ba'da asy-syahadatain. Ini keutamaan salat yang pertama. Bahwasanya salat adalah rukun yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Ini keutamaan sholat yang pertama. Bahwasanya sholat adalah rukun yang paling penting dari rukun Islam setelah dua kalimat asyhadah. Hal ini sebagaimana hadis yang ma'ruf, ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kalau tidak salah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara, atau yang disebut dengan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian seorang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yang beliau sebutkan adalah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, ila akhiril hadis, dan seterusnya dari hadis. Maka dari hadis ini diambil faedah terkait dengan pembahasan kita, bahwasannya di antara keutamaan sholat, bahwasannya sholat adalah rukun yang paling penting atau rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Kemudian keutamaan sholat yang kedua adalah bahwasannya sholat umudul Islam. Bahwasannya sholat adalah tiang agama. Tegaknya agama seseorang itu dilihat dengan dia menegakkan sholat. Maka oleh sebab itu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat keras seorang yang meninggalkan sholat. Naam. Dan bahkan sebagian para ulama menghukumi orang yang meninggalkan sholat, ada sebagian menghukuminya itu kafir, ada juga menghukuminya kabirah minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Maka oleh sebab itu, ya, khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Sebagian menghukuminya kafir, dan banyak juga pendapat dari kalangan sahabat yang mengkafirkan, naam, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Ya, di antaranya dengan dalil yang telah kita sebutkan dan dalil-dalil yang lain. Ada juga sebagian para ulama menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar dan dia dalam bahaya besar. Naam. Kenapa? Karena sholat ini adalah tiang agama. Tegaknya Islam seseorang, agama seseorang itu dengan as-shalah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Rasul amri al-Islam, pokok perkara itu adalah agama Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang agama Islam adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini keutamaan yang kedua, bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Kemudian yang kedua adalah, atau yang ketiga adalah, sholat adalah al-furqan bainal muslim wal kafir. Sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Jadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu dilihat dari sholat atau tidak orang itu. Lalu apa bedanya kalau ada seorang yang mengaku muslim tapi dia tidak sholat? Apa bedanya? Kemudian keutamaan sholat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah sholat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara langsung, tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ini keutamaan yang keempat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban salat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Inilah juga di antara keutamaan atau keistimewaan yang ada pada ibadah sholat. Ibadah-ibadah yang lain itu mayoritasnya, naam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Karena malaikat Jibril alaihi salam di antara tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Naam, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Perintah-perintah yang lain itu melewati malaikat Jibril alaihi salam, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbeda dengan ibadah salat. Kalau ibadah salat tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, tapi secara langsung. Secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, dalam hadis yang sangat panjang, hadis tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, yaitu diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke langit yang ketujuh. Hal ini Allah abadikan ya di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barakna haulah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu na'am menuju ke langit. Barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Disebutkan juga dalam hadis yang sangat panjang, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'am tentang diperjalankannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau sempat sholat di Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau mengatakan, fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya. Kemudian Jibril alaihissalam membawaku, ya, na'am, sampai ke langit dunia setelah dari Masjidil Aqsa. Fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam meminta izin untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Karena pintu langit yang pertama, setiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu malaikat Jibril alaihissalam meminta izin kepada malaikat yang menjaga pintu langit. Kemudian malaikat tersebut yang menjaga pintu langit yang pertama mengatakan, man hadza, siapa ini? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, Jibril, aku adalah Jibril. Waqila, kemudian ditanyakan lagi, waman ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi ya malaikat penjaga langit yang pertama, waqad ursilta ilaih, apakah engkau telah diutus kepadanya? Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, na'am, iya. Fastaftaha, ya, kemudian dibukalah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama ini beliau bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian Nabiullah Adam alaihi salam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam. Setelah itu ya malaikat Jibril alaihi salam mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju pintu langit yang kedua, sama seperti tadi. Pintu langit yang kedua dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam meminta izin, kemudian dibukakan. Nah, di langit yang kedua ini beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, setelah itu, setelah terjadi pertemuan, beliau menuju ke langit yang ketiga, juga sama, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril alaihissalam kembali meminta izin. Dan dibukakanlah pintu langit yang ketiga, dan di sini beliau bertemu dengan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian terus ke langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ke langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Ke langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, disinilah beliau melihat ya para malaikat yang sangat banyak, berjumlah 70 ribu malaikat. Ya, 70 ribu malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Dan itu setiap hari. Ya, idza raja'u lam ya'udu disebutkan. Apabila 70 ribu malaikat ini datang, gelombang naam, satu gelombang, kemudian mereka sholat, mereka tidak akan kembali, diganti dengan malaikat yang lain terus menerus ini setiap hari. Nah, dari sinilah sebagian para ulama berhujjah, beristidlal, beristinbat bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terbatas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat para malaikat sholat di Baitul Ma'mur pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sebanyak 70 ribu malaikat sholat di Baitul Ma'mur, dan itu berlangsung setiap hari. Dan apabila sudah sholat tidak akan kembali, ya diganti dengan malaikat yang lain, menunjukkan jumlah malaikat itu tidak terbatas. Ya, menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya, tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat itu sangat banyak. Kemudian setelah beliau sampai di langit yang ketujuh ini, ya, beliau mengatakan tsumma furidat alayya as-shalah 50 salatan kulla yaumin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di langit yang ketujuh ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku ibadah salat sebanyak 50 waktu. Jadi asal muasal salat 5 waktu ini adalah asal muasalnya bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Ya, 50 waktu. Kemudian kita beliau faraja'tu famarartu 'ala Musa alaihi salam. Kemudian aku kembali setelah beliau mendapatkan perintah salat sebanyak 50 waktu, beliau kembali ya ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam itu berada di langit yang keenam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna ummataka la tastati' 50 salatan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan salat sebanyak 50 waktu salat. Ya, kemudian beliau menyarankan untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah beliau ke langit ketujuh lagi. Dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 waktu, dikurangi 10 waktu, jadilah 40 waktu. Turun lagi beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, sama Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan inna ummataka la tastati' bi 40 salatan ya farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dan memintalah keringanan. Kembali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh dan diberi keringanan 10 waktu lagi. Jadi tinggal 30. Ketika turun bertemu lagi Nabi Musa alaihissalam, juga sama Nabi Musa alaihissalam memberikan saran agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus berlangsung. Berkurang 10, 10, 10, 10. Naam, kemudian tinggallah 10. Nah, setelah itu beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kejadian ini beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam itu berapa kali? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan tinggal 5 waktu. Nah, kemudian beliau turun bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, sama Nabi Musa alaihissalam meminta, menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah 5 waktu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, sa'altu rabbi hatta astahyaitu. Aku telah meminta kepada Rabbku sampai aku malu. Karena meminta terus, ya. Nah, dan ini adalah untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan beliau sangat kasih sayang kepada kepada umatnya. Walakinni arda wa usallim. Ya, akan tetapi aku telah ridho dan aku menerima. Jadi ini asal muasal sholat lima waktu. Asal muasalnya bukan lima waktu, tapi 50 waktu. Ya, kemudian na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan atas saran dari Nabi Musa alaihi wasallam, jadilah lima waktu. Menunjukkan sangat kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya. Ya, bayangkan kalau seandainya tidak ada keringanan mengerjakan ibadah sholat itu sebanyak 50 waktu, ya sungguh amat berat. Ya, oleh sebab itu Nabi Musa alaihi wasallam mengatakan inna ummataka la tastati' bi khamsina sholatan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat 50 waktu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja banyak dari kalangan kaum muslimin itu bermalas-malasan, bahkan meninggalkannya. Padahal sholat 5 waktu, ya, na'am, sholat duhur, sholat asr, ya mungkin tidaklah lebih dari 10 menit atau bahkan ada yang hanya 5 menit sholatnya. Dibandingkan dengan pekerjaannya, itu saja ditinggalkan. Lebih-lebih kalau 50 waktu, mungkin lebih banyak lagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, bayangkan 50 waktu, 5 waktu saja orang bermalas-malasan, apalagi 50 waktu. Jadi ini keutamaan berikutnya, bahwasanya ibadah sholat ini adalah sebuah ibadah yang langsung diterima perintahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja tatkala beliau menerima perintah ibadah sholat ini di langit yang ketujuh, beliau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Beliau mengatakan nur ala nur. Ada cahaya di atas cahaya. Ya, beliau terhalangi dengan cahaya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirah. Dan ini adalah kenikmatan yang paling nikmat yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada di surga itu tidak bisa disamakan dengan yang ada di dunia. Seujung kuku pun tidak bisa semua yang ada di dunia ini. Ya. Adapun yang disebutkan oleh sebagian para ulama, apabila ada kesamaan nama antara di dunia dengan di akhirat, itu sekedar nama, adapun hakikatnya berbeda. Madu yang ada di dunia berbeda dengan madu yang ada di akhirat. Tidak bisa disamakan, hanya namanya saja yang sama. Ya, susu yang ada di dunia berbeda dengan susu yang di akhirat. Begitu juga di akhirat nanti akan ada khamr, tapi tidak memabukkan seperti dunia. Ya. Naam. Jadi kalaupun sama namanya, itu sekedar nama kata para ulama. Adapun hakikatnya tidak bisa disamakan. Ya. Nah, nikmat yang paling nikmat yang akan didapatkan oleh penduduk surga nanti di akhirat, ya, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Pernah Nabi Musa alaihi salam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya di hadapan Nabi Musa alaihi salam, agar Nabi Musa alaihi salam bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk melihat gunung. Bagaimana gunung melihat Allah? Ternyata gunung hancur, lebur. Ya, bayangkan gunung yang begitu keras, begitu menjulang tinggi, tak kala melihat Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa hancur, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirah. Ya, bisa dilihat di akhirah, dan ini adalah sebaik-baik nikmat yang akan didapatkan oleh penduduk surga nantinya di akhirah. Kemudian keutamaan berikutnya dari keutamaan salat, bahwasanya salat adalah salah satu amalan yang akan ditimbang, yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Ya, bahwasanya salat adalah salah satu amalan yang akan dihisab ya pertama kali nanti di hari kiamat. Nah, oleh sebab itu ya kita harus betul-betul memperbaiki salat. Ya, betul-betul kita perbagus salat. Niatnya kita perbagus. Ya, semakin ikhlas akan semakin besar pahala kita, semakin khusyuk semakin besar pahala yang kita dapatkan. Ya, karena salat ini adalah di antara amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab ya terhadap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah as-shalah. Adalah salat. Dihendaklah kita tatkala salat itu perbaguslah salat kita. Ya, terutama niat kita. Kita salat bukan mengharapkan pujian ya sanjungan manusia. Tapi kita salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang hadirkan hati kita tatkala salat. Hadirkan khusyuk kita tatkala salat. Naam. Kemudian berikutnya di antara keutamaan salat adalah menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Dan akan tetapi perlu digarisbawahi dosa-dosa yang dimaukan di sini adalah as-shagair. Dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amalan ibadah. Ya, seperti salat. Seperti juga ya langkah kaki kita menuju masjid. Ya. Jangankan salat, langkah kaki kita menuju masjid itu saja bisa menghapuskan dosa kecil. Satu langkah disebutkan dalam sebagian riwayat, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah itu bisa menghapuskan dosa. Tapi dosa yang dimaukan di sini bukan al-kabair, tapi dosa kecil. Jadi dosa kecil itu ya bisa terhapuskan dengan amalan ibadah. Ya, dengan amalan ibadah. Ya, salat, puasa, dan yang lainnya. Adapun dosa besar tidak bisa terhapuskan kecuali bitaubah, dengan taubat. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa besar, dan mungkin pasti kita melakukan dosa besar, pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu banyak. Ya, dan qayyid dosa besar telah disebutkan oleh para ulama. Kapan dosa itu dikatakan dosa besar? Kapan dosa itu dikatakan dosa kecil? Di antara ciri kalau sebuah dosa itu dosa besar, kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan azab yang pedih, dengan neraka Allah, dengan siksa yang pedih, maka menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Contohnya adalah membunuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, bukan karena qisas, bukan karena rajam atau yang lainnya, bukan karena memberontak al-bughat. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajaza'uhu jahannam." Maka balasannya adalah neraka jahannam. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepadanya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka, murka kepada seorang yang membunuh. Ya, seorang muslim dengan sengaja. Menunjukkan membunuh itu adalah dosa besar. Ya, jangankan membunuh, melukai atau menyakiti hati seorang muslim tanpa hak, menghibahi, ya mencelahnya, mengunjingnya, merendahkannya, itu saja termasuk dosa besar. Apalagi sampai melukai seorang muslim. Ya. Kita merendahkan seorang muslim saja, menghinanya, mencelahnya, itu saja termasuk dosa besar, apalagi sampai mengeluarkan darah seorang muslim. Ya. Sampai mencacati misalnya, melukai. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Darah seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh dilukai, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Ya. Tidak boleh kita yang melukai atau sampai membunuh seorang muslim. Ya, ini termasuk dosa besar. Bahkan darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah. Ya. Darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Bayangkan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin menjadikannya kiblat. Kalau seandainya ada yang ingin merusak Ka'bah, yang ingin menghancurkan Ka'bah, niscaya seluruh muslim akan bangkit membelahnya, melindunginya. Karena betapa mulianya Ka'bah. Nah, ini saja dengan besarnya kemuliaan Ka'bah itu masih kalah dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, dia mengatakan kepada Ka'bah, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa agungnya, betapa mulianya engkau Ka'bah. Ya, walakinnal muslim a'zama minki. Akan tetapi seorang muslim lebih mulia dari dirimu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara qayyid juga dosa besar, disebut dosa itu dosa besar kalau pelakunya harus ditegakkan hukuman had, seperti mencuri dengan beberapa jumlah, ya ada jumlahnya, ada ukurannya. Tidak semua orang mencuri langsung potong tangan, tidak demikian, ada prosesnya. Harus mencapai jumlah tertentu. Ya, tidak sama orang yang mencuri emas dengan mencuri sendal. Ya, kalau orang mencuri sendal dipotong tangannya habis semua. Ya. Harus mencapai jumlah tertentu. Nah, dan itu pun proses. Kalau dalam Islam, ya, jangan dikira agama Islam itu adalah agama yang kejam. Ya, agama Islam adalah agama yang rahmat. Karena ada sebagian dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir dan orang-orang liberal, mengatakan agama Islam adalah agama yang kejam. Ya, karena diajarkan orang yang membunuh dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangannya. Tidak demikian. Bahkan hukuman itu adalah rahmat untuk umat manusia. Kalau qisas ditegakkan, fa insyaallah orang tidak akan berani bermudah-mudahan membunuh. Ya. Kalau hukuman potong tangan ditegakkan, maka fa insyaallah sebuah negara itu akan aman, tidak akan ada orang yang berani korupsi. Ya, mencuri. Itu pun tatkala ditegakkan hukuman had tidak langsung. Jadi kumpulkan dulu saksi-saksinya, kalau sudah benar itu pun tidak langsung dihukum. Ditawarkan dahulu kepada si pemilik apakah dia ingin memaafkan kepada si pencuri tadi atau ingin minta diganti. Kalau dia memaafkan secara langsung selesai urusan. Kalau dia meminta diganti maka juga selesai urusan. Kalau dia tidak mau memaafkan dan diganti harus dipotong barulah ya dilakukan. Jadi tidak langsung. Nah diantara juga qayyid dosa besar, kalau Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri terhadap pelakunya. Berlepas diri kepada pelakunya. Naam. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud." Bukanlah termasuk dari golongan kami man darabal khudud. Orang yang memukul-mukul wajah. Wasyakul juyub dan merobek-robek kantong atau baju. Wada'a bidakwal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelaku niyahah, meratap. Meratap itu adalah seorang yang berlebih-lebihan di dalam kesedihan sampai-sampai dia melompat-lompat, sampai-sampai dia mencabik-cabik, menapar-napar mukanya. Ya. Naam, atau merobek-robek bajunya. Ini adalah meratap namanya niyaha dan ini termasuk dosa besar. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Dan juga termasuk dalam hadis ini termasuk dosa besar adalah manda'a bidakwal jahiliyah. Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu adalah seruan kesukuan. Ya. Apa saja sebelum Islam itu disebut dengan jahiliyah, maqoblal Islam. Nah, dan sekarang ini tidak ada lagi zaman jahiliyah. Yang ada adalah sifat-sifat jahiliyah yang masih ada. Jadi kalau ada orang yang berpendapat sekarang ini zaman sekarang adalah zaman jahiliyah, maka ini tidaklah tepat. Dan secara otomatis, secara tidak langsung, dia telah menuduh kaum muslimin itu murtad. Karena dia mengatakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya Islam. Dan belum ada yang memeluk agama Islam. Maka tidak benar kalau sekarang ini zamannya zaman jahiliyah. Tapi kalau dia mengatakan sekarang ini sifat-sifat jahiliyah itu masih ada dari kalangan kaum muslimin, itu benar. Ya. Di antara sifat-sifat jahiliyah yang tidak ditinggalkan atau masih ada di sebagian kaum muslimin seperti niyaha, meratap atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya seperti kesukuan, menyeru golongan. Ya. Naam, fanatik golongan, fanatik kesukuan. Dia tidak mau berteman kalau bukan sukunya. Naam, kalau dia terdapat gesekan dengan saudaranya, maka dia akan memanggil teman-temannya yang satu suku. Ya. Perang antar suku, perang antar kampung. Nah, padahal sama-sama muslim. Kampung yang satu, kampung yang dua, sama-sama muslim. Kelompok yang satu, kelompok yang kedua, ternyata sama-sama muslim. Ya, ini namanya jahiliyah. Dan ini termasuk dosa besar. Begitu juga termasuk dosa besar dalam hadis yang lain. Ya. Naam. Adalah mencuri. Ya. Mencuri dan naam menipu. Ya. Man ghasya falaisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menipu, melakukan ghasy, Naam adalah bukanlah termasuk dari golongan kami. Jadi ini diantara keutamaan dari sholat, bahwasanya sholat bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat lima waktu dan salat Jumat dari Jumat yang satu menuju Jumat berikutnya, ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu mukaffirat, menghapus-penghapus dosa. Dan penghapus-penghapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar tidak bisa terhapuskan illa bitaubah. Selama menjauhi dosa-dosa besar. Di antara keutamaan sholat berikutnya, bahwasanya sholat bisa menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya, orang yang sholat tadi, menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dengan syarat, dia melakukan sholat itu, naam, betul-betul sholat tersebut dilakukan dengan benar. Ini khusyuknya, syarat rukunnya. Pak, insya Allah dia akan memberikan asar, memberikan pengaruh kepada orang yang sholat. Kalau tidak, kalau sekedar sholat, maka ya dia kurang memberikan pengaruh. Maka oleh sebab itu tidak heran ada orang yang rajin sholat tapi rajin juga berbuat dosa. Rajin sholat masih rajin berjudi. Rajin sholat rajin juga nyabung ayam. Rajin sholat rajin juga mencuri. Ya, karena sholat tidak memberikan asar kepada orang tersebut. Kalau betul-betul dia betul-betul sholat, menghayati maknanya, betul-betul khusyuk, Pak, insya Allah mencuri, ya, nyabung ayam, merokok, naam, minum khamar atau yang lainnya, itu akan ia tinggalkan. Tapi kalau sholat sekedar sholat, ya, maka kecil kemungkinan akan memberikan athar. Maka tidak aneh kalau ada orang yang rajin sholat rajin juga berbuat dosa. Ya, jadi jangan salahkan sholatnya. Ya, jangan salahkan sholatnya. Sholatnya itu benar, faedahnya benar, bisa menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya saja orang yang mengerjakan sholat tingkat kebagusannya, kualitasnya itu berbeda-beda, sehingga memberikan pengaruh athar yang berbeda-beda. Kita cukupkan dulu, Pak, insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas isi dari kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.